بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur kepadanya agar nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya diberkahi, berkembang dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepadanya dari sifat kufur terhadap nikmat-nikmat-Nya, keangkuhan dan kesombongan yang membuat seorang hamba tidak tunduk dan patuh kepada Rabb-nya yang telah memberinya nikmat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir 2 pekan yang lampau, kita sampai di ayat atau di firman Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang berpetunjuk atau menunjuki dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dan pada pertemuan yang lalu itu kita juga sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan sabar di ayat ini, serta apa pula yang dimaksud dengan yakin. Dengan 2 perkara inilah seseorang bisa menjadi pemimpin dalam agama Allah, menjadi suri tauladan, panutan, mengajak manusia kepada yang benar. Kita lanjutkan risalah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam pasal baru, masih berkaitan dengan masalah sabar dan yakin. Beliau berkata, faslun, wa kama annahu subhanahu 'allaqa al-imamata fid-din bis-sabr wal-yaqin فالآية متضمنة لأصلين آخرين. Kata beliau, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan al-imamah, kepemimpinan, suri tauladan di dalam agama itu dengan kesabaran dan keyakinan, ayat yang dimaksud juga mengandung 2 perkara lain yang sangat penting. Ahaduhuma, pertama, ad-da'wah ila Allah wa hidayatu khalqih. Yang pertama yang juga terkandung di dalam ayat tersebut, as-sabar, yakin, itu 1 dan 2. Kemudian 2 yang lain yang terkandung di dalam ayat tersebut, di antaranya pertama kata beliau, berdakwah kepada Allah dan menunjuki makhluk-Nya. Ats-tsani, kedua, hidayatuhum bima amara bihi ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, menunjuki makhluk itu, mengajak mereka, mendakwahi mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada dua perkara. Pertama, berdakwah. Yang kedua, berdakwah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La bimuqtada uqulihim wa ara'ihim wa siyasatihim wa azwaqihim, bukan berdakwah sesuai dengan akal mereka atau dengan pandangan-pandangan mereka atau siasat-siasat mereka atau juga perasaan mereka. Berdakwah, wahai saudara-saudariku, adalah ibadah. Bahkan berdakwah mengajak manusia kepada Allah ibadah yang agung. Tetapi harus ada perkara yang kedua. Dakwah harus sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dakwah bukanlah semau siapapun yang ingin berdakwah dengan cara sesuka dia, sesuai dengan akal pikiran dia, tidak. Sangat mengherankan. Suatu ketika ada salah seorang kaum muslimin bertanya sekaligus mengeluh bahwa di salah satu majelis di masjid di Pekanbaru ini ada seorang ustaz berdakwah mengisi kajian. Lalu di sana, di masjid tersebut, ada seorang mu'allaf. Mu'allaf ini bapaknya atau orang tuanya kafir, lalu mati dalam kekafirannya. Maka mu'allaf ini bertanya di majelis tersebut, apakah boleh dan bermanfaat dia berdoa untuk ayahnya yang mati dalam kekafiran tersebut. Maka sang ustadz menjawab sekenanya, sah-sah saja, boleh. Dan itu akan bermanfaat untuk dia. Lantas, salah seorang jamaah yang sudah belajar menyampaikan kepada ustadz tersebut, ustadz, bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah tentang Nabi Ibrahim, ketika dia memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ayahnya Azar yang mati dalam kemusyrikan, Allah menegurnya dan melarangnya. Lalu Allah berfirman, makana linnabi walal mu'minin an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah boleh bagi seorang nabi atau orang-orang beriman beristighfar memohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrikin sekalipun itu karib kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang tersebut penghuni neraka jahannam. Orang yang mati di atas kekafiran adalah ahlun nar, karena dia tidak sempat bertaubat sebelum matinya dan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ustaz, bagaimana dengan Nabi Nuh di surat Hud? Ketika dia berdoa kepada Allah untuk anaknya yang mati bersama orang-orang kafir yang ditenggelamkan, lalu Allah menegur Nabi Nuh. Lantas begitu juga dengan Nabi Lut terhadap istri dan anak terhadap istrinya. Apa jawab ustaz ini? Pendakwah, juru dakwah ini yang mencanangkan dirinya sebagai penyeru kepada agama Allah. Apa kata dia? Ibu atau Anda tidak bisa hanya bersandar kepada Al-Quran saja. Tidak cukup hanya bersandar kepada Al-Quran saja. Apa Anda mengira bahwa sorga itu hanya untuk orang yang beriman? Apakah Anda mengira orang kafir tidak berhak masuk sorga? Nah, Perkataan-perkataan yang seperti ini terlontar dari seorang yang berdakwah, mengajar manusia, mengaku mengajak kepada Allah dengan akalnya, dengan hawa nafsunya. Kalaulah seandainya orang kafir pun masuk surga kelak, apa gunanya orang beriman? Apa yang membedakan mukmin dan kafir? Lantas kenapa pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersusah payah, bersedih ketika pamannya mati di atas kekafiran, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala menasihati, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Berdakwah wahai saudara-saudariku haruslah berlandaskan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, harus sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena yang memerintahkan berdakwah adalah Allah, karena imam para dai, juru dakwah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, hidayatuhum yang kedua yaitu menunjuki, mendakwahi mereka bima amara bihi ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah, mengajak mereka, menunjuki mereka dengan apa yang telah Allah perintahkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut akal manusia, bukan menurut pendapat pandangan manusia atau siasat atau perasaan mereka, bukan pula dengan taklidu aslafihim bighairi burhanin minallah. Bukan pula berdakwah itu dengan taklid, dengan mengekor pendahulu-pendahulu tanpa ada burhan, bukti, dalil, hujjah, sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 24 itu, yahduna bi amrina, mereka menunjuki dengan perintah kami. Harus dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ringkas ayat yang mulia di surah As-Sajdah ayat 24 tadi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Intinya mencakup empat perkara besar. Yang pertama sabar. Dan kita jelaskan yang dimaksud kesabaran di ayat yang mulia ini, sabar terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menahan diri kita dari melakukannya, butuh kesabaran. Terkadang seseorang itu sudah berikrar, berjanji pada dirinya, pada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengulangi dosa dan maksiat yang sama. Namun kemudian dia tidak sabar, lalu mengulangi lagi. Kemudian muncul penyesalan. Dia berjanji lagi, tetapi terkadang dia tidak kuat dan tidak sabar. Butuh kesabaran. Sabar terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah dan menahan diri dari melakukannya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, butuh kesabaran. Dan sabar terhadap takdir, ketentuan Allah pada kita. Jadi sabar dalam tiga hal. Sabar menjalankan ketaatan perintah Allah. Sabar menahan diri dari larangan-larangan Allah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah, musibah yang diberikannya. Sabar, tidak murka. Dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan ayat yang pertama. Yang kedua yakin. Yang dimaksud dengan yakin juga kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, keimanan yang kokoh, yang berlandaskan kepada ilmu, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan, tidak ada syubhat. Keimanan terhadap enam perkara yang disebutkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril datang menjelma dalam bentuk manusia, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun ketika kami sedang duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ilmu, tiba-tiba muncul seorang pria. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak pada dirinya tanda-tanda dari perjalanan jauh. Mereka tidak mengenalnya. Siapa orang ini? Tetapi tampak bersih dan rapi. Begitulah menghadiri majelis ilmu. Dengan keadaan rapi, bersih dan tidak asal-asalan. Syadidu bayadis siyab. Syadidu suwadis sya'ri. Sangat putih bajunya dan hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Tidak tampak tanda-tanda dalam perjalanan jauh. Kemudian orang ini yang tidak lain dan tidak bukan malaikat Jibril duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan dia sandarkan, dia tempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yad kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya. Duduk dengan khusyuk, duduk dengan tenang. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritakan kepada saya tentang keimanan. Ada tiga perkara yang ditanyanya, tentang Islam, iman dan ihsan. Pertama ditanya tentang Islam, kedua tentang keimanan, ketiga tentang ihsan. Nah, ketika ditanya tentang keimanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 6 perkara, yaitu rukun iman tadi. Maka wajib kita mengimani yang keenam ini dengan keimanan yang berlandaskan ilmu, keyakinan yang kokoh, tidak ada bimbang dan keraguan padanya. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga di ayat yang mulia itu, hidayatul khalqi wa da'watihim ilallahi wa rasulih, menunjuki manusia dan mengajak atau mendakwahi mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga terkandung dalam ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fusilat ayat 33, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Maka siapakah yang lebih bagus, yang lebih baik, lebih elok ucapannya, perkataannya dari orang-orang yang menyeru, mengajak manusia kepada Allah, wa amila saliha, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ayat yang mulia ini menjelaskan karakter orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sifat-sifat orang-orang yang mulia ini. Yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, hadza habibullah, ini adalah kekasih Allah. Hadza waliullah, orang yang dimaksud ayat ini adalah waliullah. Aslama lillah, menyerahkan dirinya untuk Allah. Wa amila bita'atih, menjalankan ketaatan. Wa da'al khalqa ilaihi, serta menyeru manusia kepadanya. Perhatikan ayat yang mulia ini, wahai saudara-saudariku. Siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, lalu dia beramal soleh. Lihat, menyeru dan beramal soleh. Ini mewajibkan kepada kita untuk mengamalkan ilmu. Apa yang kita ajarkan kepada manusia. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, innama akhafu yawmal qiyamati hina qila li a'alimta am jahil. Sesungguhnya yang aku takuti di hari kiamat nanti, ketika ditanyakan kepadaku, apakah engkau mengetahui atau tidak mengetahui? Fa'akulu alimtu, lalu aku menjawab, aku mengetahui wahai Rabb. Fama ayatun min kitabillahi illa ja'atni. Dan tidak satu pun ayat dari kitabullah, melainkan dia di hari kiamat akan datang kepadaku. Datang ayat-ayat yang berisikan perintah. Lalu dia bertanya kepadaku, hal samar, apakah engkau menjalankan perintahku? Datang ayat-ayat yang melarang. Lalu dia berkata, apakah engkau menjauhi larangan-laranganku? Lalu dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak mendorong dan memotivasi pemiliknya untuk beramal, untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Ibnu Samad rahimahullahu ta'ala, kam min mudzakkirin lillah, kam min mudzakkirin billah wa huwa nasin anhu. Berapa banyak orang yang mengingatkan manusia kepada Allah, dia lupa kepada Allah. Wa kam min mukhawwifin billahi wa huwa jari'un 'ala Allah. Berapa banyak orang yang menakut-nakuti manusia dengan Allah, ternyata dia lancang dan berani menentang Allah. Wa kam min muqarribin ila Allah fa huwa ba'idun 'anillah. Dan berapa banyak orang yang mengajak manusia dekat kepada Allah, ternyata ia jauh dari Allah. Wa kam, وكم وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آياته. Berapa banyak orang yang membaca ayat, membaca kitabullah, tetapi dia berlepas diri dari ayat-ayatnya. Firman Allah di surat Fusilat ini mengingatkan seorang dai yang berilmu, bahkan orang yang telah belajar dan ingin mengajarkan, dia harus mengamalkan ilmunya. Baru menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika tidak diamalkan, dia menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Maka hatinya tidak akan pernah khusyuk, nafsunya tidak pernah kenyang dan puas, dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibnu Qayyim? Fahadhan naw'u afdalu anwa'il insan wa a'lahum darajatan indallahi yaumal qiyamah. Dan jenis ini, orang yang beramal, berdakwah, lalu dia istiqamah di atas agamanya, menjalankan ketaatan, menjauhkan diri dari maksiat, apa kata Ibnu Qayyim, jenis orang ini afdalu anwa'il insan, jenis manusia yang paling mulia, wa a'lahum darajatan, dan paling tinggi derajatnya, indallahi yaumal qiyamah, di sisi Allah di hari kiamat. Orang-orang inilah yang dianggap beruntung, dijadikan orang-orang yang dikecualikan dari kerugian di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia itu seluruhnya merugi. Manusia itu seluruhnya sengsara. Manusia itu seluruhnya celaka. Manusia seluruhnya binasa. Illa, kecuali siapa? Orang-orang ini. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Lihat, dia memiliki keyakinan. Wa amilu salihat. Dia mengamalkan keimanannya tersebut. Wa tawasaw bil haqqi. Dia berdakwah, mengajak orang kepada ilmu keimanan yang telah dia amalkan tersebut. Wa tawasaw bis sabr. Dan dia bersabar. Empat perkara tersebut. Orang-orang inilah yang akan beruntung berdasarkan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan, "Law fakkara an-nasu kulluhum fi suratil 'asri lakafathum." kalaulah manusia seluruhnya bertafakkur merenungi surat Al-Asr ini, niscaya itu akan cukup bagi mereka. Karena terkandung di dalamnya usul, pokok-pokok kebahagiaan hidup, keberuntungan di dunia, dan derajat yang tinggi di akhirat. Sabar, yakin, berdakwah, kemudian berdakwah dengan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seorang muslim, dia tidak akan benar-benar menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam sejati kecuali ketika dia mengajak manusia kepada kebaikan di atas ilmu, di atas basirah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan ini di dalam surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Perhatikan wahai saudara-saudariku, rasul dan pengikutnya, siapa mereka? Katakanlah Muhammad kepada manusia, inilah jalanku. Apa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah, 'ala basirah, di atas basirah. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Faqauluhu ad'u ila Allah, firman Allah, aku menyeru, mengajak kepada Allah, tafsirun li sabilih allati huwa 'alaiha, merupakan penjelasan tentang jalan Rasulullah yang dia berada di atasnya. Fasabiluhu wa sabilu atba'ih, maka jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan pengikut-pengikutnya adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan. Faman lam yad'u ilallah, barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah, falaysa ala sabilih, belum benar-benar seutuhnya berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan saudara-saudariku, janganlah memahami dakwah dengan pemahaman yang sempit bahwa dakwah itu ceramah. Tidak. Ceramah, khutbah, mengajar di atas mimbar, itu hanyalah sebagian dari bentuk dakwah. Tetapi dakwah lebih luas daripada itu. Mengajak orang itu dakwah. Menunjuki kepada kebenaran, itu juga dakwah. Dengan memberikan buku-buku yang bermanfaat, dakwah. Kaset-kaset ceramah yang bermanfaat, dakwah. Memberikan tulisan-tulisan yang bermanfaat, dakwah. Mengajak dia untuk hadir ke masjid, salat berjamaah dan menghadiri majelis-majelis ilmu, dakwah. Berdakwah sesuai dengan kemampuan. Memfasilitasi jalan dakwah, membangun masjid, juga termasuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ala basirah, adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya ala basirah, di atas basirah, makna basirah di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah membawakan penjelasan para ulama tentang makna al-basirah, di antaranya qala Ibnu al-A'rabi, berkata Ibnu al-A'rabi, salah seorang ulama ahli bahasa dan ahli sunnah, berkata Imam Az-Zahabi tentang beliau ini di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, wa kana sahibus sunnati wattiba. Ibnu al-Arabi ini adalah pengikut sunnah dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 231 Hijriah. Jadi termasuk ulama-ulama terdahulu. Dia berkata tentang ayat ini, al-basirah, yang dimaksud dengan basirah, as-sabat fid din, teguh di atas agama, istiqamah. Jadi maknanya berdakwah kepada Allah dengan istiqamah, dengan memegang teguh agama Allah. Ulama lain mengatakan waqila, dan juga ditafsirkan al-basirah al-ibrah. Basirah maknanya pengajaran. Lalu kata Ibnu Qayyim wat-tahqiq, dan setelah diteliti lebih dalam, al-ibrah thamaratul basirah. Ternyata ibrah itu, pengajaran itu, pelajaran tersebut adalah buah dari basirah. Barang siapa yang tidak memiliki pengajaran dan tidak bisa mengambil ibrah dari suatu, dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia tidak memiliki basirah. Lalu beliau menjelaskan, wa aslul lafzi minaz zuhuri wal bayan. Dan akar, asal makna basirah itu berarti jelas, nyata, tampak dan terang. Al-Quran juga disebut basair, satu induk kata dengan basirah, yang berarti adillah, dalil-dalil, bukti-bukti, wahuda, serta petunjuk-petunjuk, wabayan, penjelasan, yaqudu ilal haqqi, yang menggiring, membawa manusia kepada kebenaran. Maka dari sini yang dimaksud dengan basirah tersebut adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi makna ayat itu, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu yang bersumber kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalanku dan jalan pengikutku. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fadallatil ayatu aydan, ayat ini juga menunjukkan, ala anna man lam yakun ala basirah falaysa min asba'ir rasul. Ayat ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak berada di atas Al-Quran dan Sunnah tidak termasuk pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna atba'ahu hum ulul basair. Dan bahwasanya pengikut Nabi itu adalah orang-orang yang berilmu, yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini makna yang agung dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Jadi tiga perkara sudah kita jelaskan dari kandungan ayat di sajadah ayat 24. Sabar, yakin, berdakwah mengajak manusia. Dan yang keempat, firmannya di as-sajadah ayat 24 tadi, yahduna bi amrina, mereka menunjuki dengan perintah kami. Kata Ibnu Qayyim, wa fi dzalika dalilun ala anna ittiba'ihim ma anzalallah ala rasulih wa hidayatuhum bihi wahdah duna ghairihi minal aqwali wal a'ra'i wal nihali wal madzahib bal la yahduna illa bi amrihi khassah. Ayat ini dalil dasar yang menunjukkan bahwa mereka menunjuki, mereka mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Mereka mengajak manusia dengan itu saja, tidak dengan perkataan dan pendapat-pendapat manusia, dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan ini, wahai saudara-saudariku, kita bisa mengukur dakwah yang benar dan dakwah yang tidak benar. Maka sejatinya tidak ada namanya nada dan dakwah, berdakwah dengan nyanyian dan musik. Karena kalau orang itu tidak bisa mendapat pengajaran, tidak bisa terbuka hatinya dengan ayat-ayat Allah, bagaimana mungkin akan terbuka lalu mendapatkan hidayah dengan nyanyian dan musik? Maka ada istilah berdakwah dengan nasyid, berdakwah dengan musik dan nyanyian, itu sebenarnya hanyalah kalimat-kalimat yang dihias-hiasi oleh syaitan, sehingga membuat manusia jauh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah ini, yahduna bi amrina, mereka menunjuki manusia dengan perintah kami saja berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Fahasala min hadza walhasil, kata beliau, walhasil, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anna a'immatad-din alladzina yuqtadawna bihim, bahwasanya pemimpin-pemimpin dalam agama yang bisa dijadikan suri tauladan dan panutan, humul ladzina jama'u bainas sabri wal yakin wad da'wah ila Allah bis sunnati wal wahyi la bil ara'i wal bida'i. Walhasil, bahwasanya pemimpin-pemimpin dalam agama yang bisa dijadikan panutan dan suri tauladan adalah orang yang telah menyatukan antara kesabaran, keyakinan berdakwah kepada Allah dengan sunnah dan wahyu, bukan dengan akal dan bukan pula dengan bid'ah. Mereka ini fahaulai khulafaur rasul, mereka inilah pengganti-pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ummatih, di tengah umatnya. Wahum khassatuhu wa auliyauh, mereka adalah orang-orang pilihan Allah dan wali-walinya. Wa man adahum, barang siapa yang memusuhi mereka, au harabahum, atau memerangi mereka, faqad adallah subhanahu, maka mereka telah memusuhi Allah. Wa adhanahu bil harb, dan Allah pun mengumumkan perang dengan mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengisyaratkan hadis wali yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan itu pernah saya bacakan hadis tersebut. Terakhir, berkata Imam Ahmad, beliau menukilkan perkataan Imam Ahmad di muqaddimah kitabnya, kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah. Lalu di situ Imam Ahmad menuliskan muqaddimah yang sangat dalam maknanya. Mari kita simak, saya bacakan dan saya terjemahkan. Berkata Imam Ahmad di muqaddimah bukunya tersebut, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusuli baqaya min ahli al-ilmi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di setiap masa, ketika tidak adanya para rasul, setelah habisnya para rasul, sisa-sisa dari ahlul ilmi. Yad'una man dhalla ila al-huda. Sisa-sisa ahlul ilmi ini mengajak orang-orang yang sesat kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'ala al-adha. Mereka bersabar terhadap gangguan-gangguan manusia. Yuhyuna bi kitabillahi al-mauta. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan kitabullah. Maksudnya bukan membacakan kitabullah untuk orang mati. Tidak, maksud mati di sini mati hati, mati jiwa. Mereka hidupkan lagi hati manusia itu dengan petunjuk kitabullah. Wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ana. Dan mereka menerangi orang-orang yang buta dengan cahaya Allah. Buta hati, bukan buta mata penglihatan. Fakam min qatilin li iblisin qad ahyauhu. Berapa banyak orang-orang yang telah dibunuh oleh iblis, mereka hidupkan lagi. Maksudnya orang-orang yang disesatkan oleh iblis, hatinya mati. Tampillah para ulama-ulama ini menghidupkan dan menyelamatkan korban-korban iblis ini. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang tersesat, bimbang dan bingung ditunjuki oleh para ulama. Fama ahsana atharuhum 'alan nas. Alangkah bagusnya jejak-jejak ulama di tengah manusia. Wa ma akbaha atharun nas 'alaihim. Dan alangkah buruknya perbuatan manusia kepada para ulama. Yunfuna an kitabillahi tahrifal ghalin. Para ulama-ulama itu menafikan dari kitabullah penyimpangan dan penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Maka para ulama ini adalah para mujahid, orang-orang yang berjihad, berjuang membela agama Allah. Bahkan Ketika jihad itu tidak fardu ain, ulama inilah mujahid yang sesungguhnya, yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan penanya. Wa intihalal mubtilin, dan juga sisipan-sisipan orang-orang yang batil. Wa ta'wil al jahilin, serta ta'wil-ta'wil orang-orang yang jahil. Alladzina aqadu awliyatal bid'ah, yang mengibarkan panji-panji bid'ah. Wa atlaqu inanal fitnah, serta melepaskan tali kekang fitnah. Ini musuh-musuh dakwah, musuh-musuh para ulama. Fahum mukhtalifuna fil kitab, orang-orang yang menyebarkan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan ini, mereka berselisih paham dalam memahami Al-Quran. Mukhalifuna lil kitab, menyelisihi Al-Quran. Mujmi'una ala mufaraqatil kitab, mereka sepakat untuk meninggalkan Al-Quran. Yaquluna ala Allah wa fillah wa fi kitabillahi bighairi ilmin, mereka ini berkata atas nama Allah, berkata di jalan Allah, di dalam kitab Allah, tanpa ilmu. Na'udzubillah. Tidak sedikit hari ini orang yang berbicara tentang kitab Allah tanpa ilmu, yang menisbatkan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu, mengharapkan pujian manusia, mencari masa dan pengikut, mengejar tujuan-tujuan duniawi dengan label Islam dan label agama. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam, mereka menampilkan perkataan-perkataan yang samar-samar untuk membuat ragu orang. Wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna alaihim, lalu mereka menipu manusia yang jahil dengan syubhat-syubhat yang mereka datangkan. Fa na'udzu billahi min fitnatil mudhillin, maka kita berlindung kepada Allah dari fitnah orang-orang yang sesat. Dengan perkataan Imam Ahmad ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menutup satu fasal dari kitabnya. Dan insyaallah pada pertemuan berikut kita lanjutkan membaca fasal yang lain, yang baru, sambil kita jelaskan dan kita simpulkan pelajaran-pelajaran yang kita dapat. Sampai di sini pertemuan kita, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.